Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih meneruskan tentang al-Khawarij, di mana di antara kelompok-kelompok sesat yang berbahaya yang diperintahkan, yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang dijuluki sebagai al-Khawarij. Di mana al-Khawarij bukanlah identitas secara nama, bukan pula kelompok yang menjadi satu wadah. Namun yang namanya Khawarij adalah manhajiyatul aqadiyah, literatur pemikiran ideologi, sehingga harus kita pahami baik-baik bagaimanakah pemikiran-pemikiran tersebut, agar jangan sampai sebagaimana kata Hudzaifah, makhafata ayyudrikani, kita khawatir menimpa kepada kita, kita tidak menyadari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan para ulama setelah mengumpulkan hadis-hadis tentang Khawarij dan pembicaraan ataupun ucapan para ulama mengenai mereka dan sejarah kelam mereka, disimpulkan bahwasanya Al-Khawarij memiliki tiga pemikiran pokok yang bercabang dari pemikiran ini berbagai pemikiran-pemikiran berikutnya. Namun inilah yang menyatukan mereka di atas manhajil Khawarij, pemikiran pokok Khawarij. Yang pertama adalah tafriku jama'atil muslimin, memecah belah kesatuan muslimin dengan yani keluar dari ketaatan pada penguasa. Dan ini terjadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tokoh besar pencetus pemikiran ini muncul di zaman tersebut yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sebagai nabi sekaligus pimpinan perang ketika itu, mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak pada masa perang Hunain. Maka Nabi membagikan ghanimah tersebut dengan hikmah, dengan bijaksana. Orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allafatul qalbu, yang masih mungkin rentan hatinya untuk berpaling dari Islam disebabkan mereka meninggalkan harta benda dan keluarga, hijrah menuju Nabi. Maka Nabi memberikan kepada Aqra ibn Habis 100 onta. Dan semua orang Quraisy, orang Mekah yang ke situ diberikan harta ghanimah. Walam yu'til ansara syai'a. Nabi dengan kebijakannya yang penuh hikmah tidak memberikan kepada kaum Ansar yang mereka telah berjasa, orang Madinah pribumi, membela Nabi dan juga para sahabat, mengorbankan harta jiwa dan raga mereka. Ternyata ketika Nabi mendapatkan ghanimah tidak diberikan sepeser pun. Dzul Khuwaisirah mikir, ini lihatlah, mungkar, kata dia. Langsung di hadapan halayak, i'dil ya Muhammad, Berbuat adillah wahai engkau Muhammad. Tidak menyebut ya Rasulullah. Menjatuhkan wibawa. Nah, seorang nabi. Inna hadil kisma la turidu biha wajhallah. Demi Allah. Pembagianmu ini tidak ikhlas. Kau berikan keluargamu saja orang Quraisy. Nah. Barakallahu fikum. Yang buahnya menjadikan terpetik dalam sebagian golongan Ansor sesuatu. Ya. Lah inilah tafriqul muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waihak illam ya'dilillahu wa rasuluh." Celaka engkau. Bagaimana lagi kalau Rasul Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Nah, lebih-lebih selain Rasul. Nah, yang tidak maksum. Barakallahu fikum. Dijatuhkan. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah kemudian mengumpulkan kaum Ansar, mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan sebesar-besar nikmat, yaitu nikmatul Islam dan nikmatul hidayah. Dan nikmat berjalan di atas tuntunan bersama Nabi. Nah, maka mereka sembuh. Mereka sembuh. Adapun kepada Dzul Khuwaisirah, Rasul telah mengingatkan akan keluar dari sulbi orang ini, yakni kaum yang reaksionir dan memiliki pemikiran khawarij. Yang Rasul mengatakan dalam hadis yang lainnya, lain adraktuhum laqataltuhum qatla'at. Kalau aku bisa mendapati mereka, di zaman Nabi belum terkumpul banyak, namun benihnya sudah ada. Nah, aku akan perangi mereka dengan sebagaimana Allah memerangi atau membasmi kaum 'Ad. Ini cita-cita Nabi. Maka Nabi pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsip yang kedua, mereka mengkafirkan, atau yang kedua istibahu dima'il muslimin, urutannya menghalalkan darah muslimin. Terjadi di zaman khilafah Utsman ibni Affan. Kembali lagi beliau sebagai khalifah, penguasa. Nah, maka dikala itu mereka berkumpul dan mengepung Utsman ibnu Affan di kediaman beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak nyata. Hingga akhirnya Utsman ibnu Affan mengingatkan tentang berita dari Rasul beliau termasuk ahlul jannah. Maknanya muslim. Rasul mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur yang miliknya orang Yahudi untuk diminum oleh kaum muslimin, dia akan masuk surga. Aku beli sumur tersebut. Rasul mengatakan, siapa yang mempersiapkan unta dan juga perbekalan untuk para mujahidin memerangi orang kafir bersama Nabi, dia masuk surga. Aku siapkan 100 unta. Nah, namun ternyata dibantai oleh mereka dalam keadaan sedang membaca Al-Quran radhiyallahu anhu. Lah ini orang khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga adalah takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini terjadi di zaman khilafah Ali radhiyallahu anhu. Ali ketika itu menjadi khalifah. Maka mereka orang-orang khawarij dikala melihat kebijakan Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, yang mereka pandang tidak ada dalam Al-Quran. Mereka sangka tidak ada dalam Al-Quran. Yaitu mereka menuduh Ali telah merubah hukum Al-Quran menjadi hukum manusia. Nah, dikala terjadi perselisihan yang menyebabkan berkecamuknya perang Siffin. Naam. Ataupun juga perang Jamal. Naam. Bersama Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Dengan Ali, maka Ali radhiyallahu anhu mengutus delegasi-delegasi, masing-masing mengutus delegasi dari kalangan sahabat Nabi mengadakan perundingan damai. Loh, ini Ali sudah tidak berjalan dengan hukum Quran. Maka mereka mengkafirkan Ali dengan tuduhan telah tidak berhukum dengan hukum Quran. Mereka membawa dalil idil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Al-Quran di atas mereka. Diangkat. Nah, penguasa digitukan. Maka barakallahu fikum. Maka Ali radhiyallahu anhu. Lah inilah yang penting untuk kita ketahui bagaimana para sahabat mengobatinya. Maka Ali radhiyallahu anhu yang mendengar mereka telah berkumpul di kampung Nahrawan atau Haruro sekitar 6.000 orang kurang lebih. Sudah. Nah inilah Khawarij. Nah. Maka mereka sebelum diperangi dan dibasmi oleh Ali radhiyallahu anhu, diutuslah dulu sahabat Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi, untuk menegakkan hujjah pada mereka. Maka ditanyalah di mana mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu dengan 3 tuduhan. Yang pertama, Ali tidak menggunakan hukum Allah lagi. Yang kedua, Ali telah kafir dengan sebab merubah Amirul Mukminin. Yang ketiga, Ali kafir karena memerangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Yang kata mereka Khawarij, Ali radhiyallahu anhu ini merubah hukum Allah Al-Qur'an dengan hukum manusia karena terjadi perdamaian dengan mengutus delegasi. Ini kafir, inil hukmu illa lillah, kata mereka. Yang diistilahkan dalam istilah sekarang, syiar mereka tauhid al-hakimiyah. Nah, ini versi mereka. Hukum harus hukum Allah. Nah, maka kafir, kata mereka. Yang kedua adalah Ali radhiyallahu anhu kafir karena telah menghapus Amirul Mukminin. Berarti kalau begitu dihapus jadi Amirul Kafirin. Yakni mereka dengan ilzamat. Nah. Yang ketiga menuduh Ali radhiyallahu anhu kafir karena berperang dengan Aisyah Ummul Mukminin. Allah berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Orang yang membunuh satu orang mukmin mati masuk jahannam, kafir sudah. Nah, kalau begitu kafir sudah. Nah, barakallahu fikum. Yang dibawa Al-Quran oleh mereka. Maka lihatlah bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas datang kepada mereka. Pertama beliau datang mengatakan, jitu min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana sahabi. Aku datang kepada kalian dari sisi sahabat Nabi Ali radhiyallahu anhu, dan aku pun termasuk sahabat Nabi. Adakah di antara kalian seorang dari sahabat Nabi? Jawabannya tidak ada. Naam, padahal jalan yang selamat, kata Nabi, memahami sunnah dengan jalannya sahabat. Tidak ada. Naam. Maka kemudian satu persatu diluruskan oleh Ibnu Abbas. Kalian menuduh Ali menjadi kafir dengan telah merubah hukum Al-Quran dengan hukum manusia menentukan perdamaian. Bukankah kalian telah membaca surat An-Nisa ayat 35? dikala terjadi persengketaan dan pertikaian keluarga suami istri yang tidak mungkin untuk disatukan, Allah memerintahkan fab'ats hakaman min ahliha wa hakaman min ahli, utuslah seorang yang adil, yang bijak dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk mereka memutuskan keputusan. Dipisah atau terus berlangsung keluarganya. Hukum siapa? Hukum Allah. Lah kalau sekup kecil saja Allah serahkan kepada manusia, bagaimana yang sekupnya besar menyelamatkan nyawa-nyawa? Sadar mereka. Yang kedua, kalian menuduh Ali radhiyallahu anhu telah kafir dengan sebab tidak mau menggunakan julukan Amirul Mukminin. Karena kenapa demikian? Sebab Ali ketika itu radhiyallahu anhu bertikai dengan Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi, bahkan Ummul Mukminin. Tidak mungkin beliau menyebut dengan Amirul Mukminin. Nah, maka beliau, ini adalah perjanjian damai antara Ali. Ali. Nah, maka barakallahu fikum, dijelaskan Ibnu Abbas, bukankah hal yang semacam ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari Ali, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala melakukan perjanjian di Hudaybiyah dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Maka disebutkan di situ, pertama Rasul memerintahkan kepada katib, penulis dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu yang menulis perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan orang Quraisy, maka orang Quraisy mengatakan, hapus itu Rasulullah, kami tidak mengakui engkau Rasul, kalau kami mengakui kami tidak akan memerangi. Maka Rasul memerintahkan kepada Ali, hapus mana Rasulullah, karena Rasul ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya, hapus itu. Enggan, tidak mau. Tunjukkan mana, dihapus sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah karena Rasul menghapus nama Rasulullah berarti Rasul syaitan? Ya. Rasulnya Allah berarti Rasulnya siapa? Kalau dihapus, Rasulnya syaitan? Tidak, tetap Rasulullah. Nah, sadar mereka. Tinggal yang ketiga. Adapun kalau engkau menuduh Ali kafir, berarti kalau Ali kafir memerangi Ummul Mukminin yang beliau beriman, berarti kalau sampai kalah salah satunya bisa ditawan dan dijadikan budak. Budak boleh didatangi majikannya karena perang Islam dengan kafir. Ya atau tidak? Ya. Tegakkah kalian menjadikan ibunda kita kaum mukminin Aisyah sebagai budak? Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri Nabi ibu-ibu kalian, yang maknanya tidak boleh dinikahi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali dari 6.000, 4.000 kembali. Sisa 2.000. Barulah kemudian diperangi oleh Ali. Nah, ini ma'asyiral muslimin, ini manhaj mereka, ideologi mereka. Di mana barakallahu fikum? Difahami sampai di sini? Kenapa mereka terjatuh demikian? Maka didasari dengan sebab akidah mereka yang membangun ibadah mereka di atas satu rukun saja. Naam. Ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun ahlul hadis ta'ifatul mansurah al-firqatul najiyah muslimun atba'un nabi. Mereka yang selalu kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat, menetapkan yang namanya ibadah memiliki tiga rukun, yakni yang disebutkan Allah dalam surat Al-Fatihah, Yang pertama adalah al-mahabbah atau hub. Kalau kita ibadah harus dibangun di atas cinta. Cinta kepada Allah. Nah. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, pujian yang diringi rasa cinta dan pengagungan, hanyalah untuk Allah. Yang kedua adanya harapan pahala dan keselamatan. Allah berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Yang memiliki rahmat yang luas dan juga yang khusus. Berharap rahmat. Roja. Naam. Yang ketiga adalah al-khawf. Rasa takut dari siksaan Allah. Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Seluruh amalan hamba akan dibalas. Naam. Orang-orang khawarij membangun akidahnya di atas khawf. Sebagaimana dinyatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man abadallaha bil khaufi faqat fahuwa khariji atau haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya sekedar menonjolkan rasa takutnya, karena takut. Naam. Maka mereka adalah orang khawarij atau orang haruri. Wa man abadallaha birajai faqat fahuwa murji. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah, yang penting harapanlah, yang penting aku masuk surga, yang penting harapannya masukin bertingkah, nah, niat dan seterusnya. Ini murji'ah. Ini dalam pembahasan yang lainnya nanti. Yang ketiga, waman abadallaha bil hubbi faqat. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, tidak ada harapan, tidak ada rasa takut, fahuwa sufi. Mereka orang sufi. Sehingga mereka mengatakan, aku kalau beribadah mencari surga, maka aku munafik. Nah, ini mereka. Wa man abadallah bil khawfi, wa roja'i wal mahabbati jami'an fahuwa sunni. Kata beliau, orang yang beribadah kepada Allah dengan khawf, dibangun di atas rasa takut, di atas diimbangkan dengan harapan, diimbangkan dengan cinta, maka dialah ahlus sunnah. Dialah ahlus sunnah. Adapun orang khawarij membangun ibadahnya di atas khauf. Sehingga diantara pemikiran mereka di zaman-zaman kontemporer ini yang disebut irhab. Irhab itu dari kata rohaba. Maknanya khauf, takut. Kalau bahasa Indonesianya teroris, bikin teror. Ya. Bikin teror. Oh iya ya. Lah itulah. Nah mereka barakallahu fikum. Ya itulah khawarij. Karena membangun akidah mereka di atas khauf. Dengan amalan irhabiyah. Pemikiran terorisme. Yang maknanya takhwif. Menakut-nakuti orang. Nah barakallahu fikum. Laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana yang namanya khawarij ini adalah memiliki sempalan-sempalan yang banyak. Namun tidak mungkin untuk kita merinci satu persatu, hanya gambaran global konsep dasar mereka dibangun di atas tadi. Di mana mereka dikenal lebih khusus di zaman sekarang ini dengan irhabi. Kalau bahasa Indonesia apa? Teroris. Naam, teroris. Dan tidak lepas dari tiga akidah pokok di atas. Di mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Literatur mereka yang paling nampak di sini adalah barakallahu fikum. Di mana diterangkan para ulama di sana bahwasanya i'lamu, ketahuilah bahwasanya annal istighal, nah di sini atau di sini barakallahu yang panjang ini kitabnya, kita bacakan kitab di sini Usulul Manhajis Salafis Saleh wa Usulil Qutbiyah was Sururiyah, prinsip-prinsip pokok literatur Salafus Saleh. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tadi sudah sedikit kita singgung, dan prinsip-prinsip pokok, yakni orang-orang yang berpemikiran khawarij dari kalangan Qutbiyah, kalau sekarang disebut Qutbiyah, dan juga Sururiyah. Di mana manhaj mereka? Naam. Di mana diterangkan oleh para ulama bahwasannya Al-Qutbiyah hiya akbaru firqatin min firaqil khawarij fi hadzal asr. Yani Al-Qutbiyah ini sekedar julukan ya. Yaitu merupakan kelompok diantara kelompok khawarij yang paling besar di masa kontemporer ini. Wasururiyah tafarru'at anha. Dan Sururiyah ini adalah cabang darinya. Kalau khawarij itu adalah barakallahu fikum apa namanya? Pemikiran, ideologi. Kalau Qutbiyah nisbah kepada orang yang membawakan ideologi ini. Sururiyah juga demikian. Nah. Sehingga yang pokok bagi kita mengetahui ideologi tersebut. Yang ini samar. Kenapa yang menjadi samar? Karena dari satu sisi dipandang mereka seperti Ahlus Sunnah. Seperti Salafi. Seperti Al-Firqatun Najiyah. Dipandang dari satu sisi. Kenapa demikian? Dikarenakan memang jelas bagi orang yang memahami, samar bagi orang yang tidak mengetahui. Naam. Pertama, ditinjau dari ta'riful iman. Kenapa bisa samar? Ditinjau dari ta'riful iman. Pendefinisian tentang hakikat keimanan. Di mana iman pengertiannya yang benar, pengertian yang benar, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, perbuatan anggota badan, naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Itu pengertian iman yang benar. Kita rinci. Ada di sana kelompok sesat namanya Jahmiyah. Yang mengatakan iman yang penting diyakini saja dalam hati. Mau diucapkan enggak, yang penting hati kita tahulah. Atau yakin kita iman sudah. Sehingga mereka dosa besar apa tidak peduli. Ya. Yang kedua ada yang mengatakan iman itu yang penting diyakini dan diucapkan. Amalan ini tidak ada kaitan dengan iman. Sing penting wis ngucap, sing penting sudah ini. Ini kelompok yang lainnya. Nah, ada yang mengatakan, adapun khawarij, itu mengatakan iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan anggota perbuatan. Perbuatannya. Walaupun lisan yang ngucap, hatinya yakin, namun ternyata tidak sholat, namun ternyata melanggar dosa besar, berarti bukan mukmin. Sehingga mereka, pemikiran pokok yang ekstrim mereka, mengkafirkan pelaku maksiat. Dosa besar. Nah, lah ini. Naik turun, oh tidak. Berarti kalau sudah ini, bukan kafir. Mereka kan? Kafir. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga mereka mudah mengkafirkan orang yang dianggap di luar golongan. Karena bagi mereka dosa mereka. Tidak baiat kepada pimpinan mereka. Nah, ini difahami sampai di sini. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memahami iman itu diucapkan. Diyakini. Diwujudkan dengan perbuatan. Dan iman itu naik turun. Dikala dia berbuat taat, imannya meningkat. Dikala dia berbuat maksiat, imannya turun. Nah, imannya tuh turun. Namun selama belum melakukan kekafiran, dia tetap muslim namun fasik. Dia tetap mukmin namun murtakibul kabirah, naqisul iman, lemah imannya. Ya, paham sini ya? Nah, ini barakallahu fikum. Ini ahlussunnah wal jamaah. Oh, tipis mboten? Tipis ya. Demikian sehingga nampak dari mereka amalan-amalan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa mengenal mereka? Dari pemikiran mereka, dari ideologi mereka, dari literatur manhaj mereka, itulah yang kita bisa mengenali mereka. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini prinsip pokok yang pertama yang harus kita tanamkan, karena mereka ahlu syubuhat. Nah, maka kata ulama di sini, i'lamu, ketahuilah rahimakumullah, annal istighala bi'ilmil hadithi, bahwasannya seorang menyibukkan diri dengan hadis-hadis Nabi. 6. Maka di sini 6. Sibuk dengan hadis-hadis. Karena Rasulullah mengatakan yang selamat ahlul hadis, kata Imam Ahmad. Oh, berarti orang sibuk dengan hadis. Lah ini. Orang yang sibuk dengan hadis. Waddi'ai salafiyah bilisanil maqal. Dan orang tersebut mengaku sebagai salafi dengan lisannya. Layak fiyani, tidak cukup wahdahuma, salah satu dari keduanya. Naam. Ini dalam rangka li isbati sihatil mu'taqad li sahibihima, untuk dikatakan orang ini benar manhaj, akidah serta literatur hidupnya ahlussunnah. Naam, difahami di sini? Tapi kan sibuk hadis, namun kan juga lisannya bicaranya dengan salafi. Belum tentu. Naam. Kenapa demikian? Pertama, alasannya kenapa? Lalika lima yali, yang demikian dikarenakan beberapa perkara. Yang pertama, kami mustaghilin bil hadithi, tasihan wa tat'ifan wa tasnifan wa tadrisan, wa huwa la akidatin bid'iyatin. Betapa banyak orang yang mereka itu menyibukkan diri bahkan mahir dengan hadis Nabi, bisa mensahihkan, bisa mendhaifkan, bisa menulis, menyusun karya-karya tulis dan mengajarkan hadis, namun ternyata pemikirannya pemikiran bid'ah. Naam. Oh, dia memiliki pemikiran, ditanya akidahnya Allah di mana? Oh, Allah di mana-mana. Ya. Ditanya bagaimana dengan barakallahu fikum muslimin? Oh, mereka kafir. Oh, ternyata ada akidah yang berbahaya. Naam, ini satu sisi. Sisi yang kedua, idiau salafiyah bilisanil maqal, pengakuan dengan lisan semata ucapan, la yuqbal, tidak diterima, hatta yaltazima sahibu da'wa bi usulil manhajis salafi. Orang mengaku salafi dengan lisannya saja belum bisa diterima, sehingga terbukti orang tersebut berpegang teguh komitmen dengan pokok-pokok manhaj salafi yang empat tadi disebutkan di hadis pertama. Naam. Walasar, dan juga iltizaman fi'lian bilisanil hal, terbukti dengan perbuatan. Naam. Manhaj salafi, manhaj salafi. Nanti disebutkan dalam syiar mereka di zaman sekarang ini, khawarij kontemporer, mereka lisannya mengajarkan sunnah, di belakangnya adanya perbuatan yang melisnah, yang dikenal dengan majelis sirriyah, majelis rahasia. Ya. Kalau orang yang meneliti mereka, oh, mereka mesti ada nanti majelis khusus yang sirri, rahasia, orangnya khusus, kata mereka. Nah, tadi barakallahu fik. Naam. Karena tadi barakallahu fik sini, sehingga terbukti, sehingga di sini. Maka barakallahu fikum. Dengan demikian, ketika sampai mereka mengaku salafi, namun tidak mau berpegang teguh dengan barok manhaj salafi ataupun mengikuti asar secara perbuatan, maka kata beliau, amma ayyada'ya mudda'in, adapun seorang sekedar mengaku-ngaku, annahu yad'u ilal kitabi wa sunnah bifahmi salafil ummah, dia itu menyeru, mendakwahkan kepada kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, di sini. 6. Maka kata beliau, summa idza nadharna ila waqi'ihi, tatkala kita melihat kenyataan orang tersebut, wajadnahu iltazama usula manhajit tasawuf awit tasyayu awit rafat awil khurud, ternyata dia berpegang tekunnya dengan prinsip-prinsip pokok literatur selain dakwah salaf, dengan tasawuf, dengan syiah, dengan rafidah atau khawarij tadi. Maka yang sebenarnya, fa'inna dakwahu laki matalaha, maka pengakuan dia tidak ada nilainya. Walaupun mungkin karya tulisnya bagus, walaupun pelajarannya mudah diterima, namun inti dari kenyataannya. Sehingga dari sini, orang yang seperti ini, i'lam anna ha'ula'il ad'aya, ketahuilah orang yang ngaku di manhaj salaf namun tidak berprinsip dalam perbuatan dan prinsip-prinsip salaf, adarru ala da'wati salafiyah, ini lebih sangat memudorotkan, membahayakan dakwah salafiyah, alal mu'linina bil bid'atil musarrihin bi'ada ilil manhaji salafi, lebih berbahaya, lebih memudorotkan terhadap dakwah salafiyah daripada orang yang terang-terangan menentang dakwah salafiyah. Nah, jadi barakallahu fikum. Di mana, kenapa demikian? Haitsu innal mustabihina bisalafiyyin walaysu minhum, dikarenakan dari sisi karena orang yang menyerupakan diri dengan salafiyin namun padahal bukan barisan salafi. Nah, maka kata beliau, yakhda'unal aghmar, mana mereka itu membuat tipu daya yang sangat tandas, yang sangat dalam, kesamaran yang sangat samar. Ya yudallisuna alaihim, membuat tadlis, yakni sisipan-sisipan yang kadang tidak diketahui. Wa yulabbisuna alaihimul haqqo bil batil, akan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Naam, kama qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Da'wah Dawa. Naam, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini, inilah kelompok-kelompok menyimpang tadi yang mereka mengaku di atas tuntunan namun ternyata tidak perbuatan di atas tuntunan, maka ini lebih berbahaya daripada orang yang betul-betul menentang tuntunan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini marilah kita sedikit melihat tentang syiar-syiar mereka, pemikiran-pemikiran mereka yang paling nampak di pemikiran kontemporer sekarang ini. Seperti yang dijelaskan Fadilatu Syekh Mukbil rahimahullah, nam, dalam barakallahu fikum, yakni ucapan beliau. Demikian pula barakallahu fikum, yakni oleh yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, yang setelah dikumpulkan di sini di antara tentang prinsip mereka. Wa hammul mulahadhati alaihim, maka di antara prinsip yang paling penting yang kita harus berhati-hati, atau kita harus waspada atas mereka. Yang pertama, annahum yakdahuna fil wulat, mereka orang yang senang mencela, mencacat para penguasa. Ini pemikiran mereka. Mencari aib-aib penguasa, pemerintah kita. Wayatakallamuna fihim, dan mereka berbicara menjelek-jelekan penguasa. Bima yuntiju anhu syar, yang bisa membuahkan kejelekan. Wa fitnah, dan juga fitnah. Wa khaturah, dan juga hal-hal yang berbahaya berupa perpecahan persatuan negara. Ya atau tidak? Iya. Sehingga di sini terorisme musuh negara. Bukan musuh sekedar individu kita, bahkan negara dan agama. Mereka ini diantara pemikirannya. Nah, barakallahu fikum, panjang penjelasannya. Kenapa demikian? Li'anna tariqata lati salakuha, Hiya tariqatul khawarij, karena pemikiran yang dia berjalan di atasnya, pemikiran khawarij. Khawarij senang mencari-cari aib penguasa tadi. Rasul saja dicari aibnya. Nah, apalagi yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, syiar mereka yang paling nampak, annahum yad'una ilal jihad walaysa muradim jihadul kufar. Mereka menyeru manusia untuk berjihad. Jihad, jihad, jihad. Naam. Namun dengan terus menentang penguasa. Walaysa muraduhum bi jihadal kufar. Yakni yang dimaui oleh mereka bukan jihad kalau orang kafir menyerang kita bela agama kita. Naam. Namun walakin nazahir, akan tetapi yang nampak seruan jihad dari mereka, anna muradahum diddad daulah ilman bi anna la nabari daulata minal khatnam di sini. Yani yang dimaui, akan tetapi yang nampak dari mereka, yang dimaksud jihad kita melawan penguasa. Melawan penguasa. Sehingga tadi syiar mereka, penguasa apa? Taghut. Taghut kafir. Nah, harus kita jihadi. Nah ini. Oh, ini lisan mereka ini. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena an yaral kharija kufron. Karena orang-orang khawarij melihat penguasa telah kafir. Nah ini, barakallahu fikum. Oh iya, nah sudah. Jihad, apa itu jihad? Jihad apa? Nah, sehingga perlu kita belajar ilmu tentang jihad, karena itu bagian dari syariat. Sehingga jihadnya benar. Dan jihad yang diserukan khawarij bukanlah jihad yang syar'i. Nah, lah ini barakallahu fikum. Ditanyakan kepada beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Soleh Fauzan Hafizahullah, di mana jihad bentuknya banyak. Beliau ditanya, di masa sekarang ini yang muslimin tidak diserang oleh kafir secara frontal dari sisi, yakni perang fisik, mana yang lebih afdol? Yakni mana yang lebih afdol? Apakah berjihad? Nah, barakallahu fikum. Beliau ditanya, yakni barakallahu fikum, dalam kitab ini bahwasanya berjihad dengan mengangkat senjata, apakah ini lebih afdol, atau berjihad dengan kita menyebarkan ilmu agama? Naam. Ayyuhuma a'zam jihadul ilmi am jihadus saif? Beliau ditanya, mana yang lebih agung pahalanya dan lebih afdol? Jihad mengangkat senjata, ataukah jihad dalam bentuk kita menyebarkan ilmu agama yang hak? Kata beliau, al-jihadul ilmi awalan. Yakni jihad menyebarkan ilmu, ini yang harus didahulukan. Naam, ini yang harus didahulukan. Fala budaya ta'alam al-insan mayastaqimu bihi dinah. Harus seorang itu belajar apa yang bisa menjadi lurus agamanya. Bada bil ilmi qoblal qaul wal qoblal amal. Naam, maka harus dengan ilmu. Nah, ini harus dengan ilmu. Harus berilmu. Oh, ini lebih afdol. Dan itu ucapan Imam Ahmad. Jihad yaitu talabul ilmi fi hadzal asr afdol minal jihadi tatawwu. Belajar ilmu agama di zaman sekarang lebih afdol daripada jihad yang belum wajib. Yang belum wajib. Bahkan termasuk syiar mereka terkait dengan jihad disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah, bahwasanya al-khawarij hum man yufti bil jihad duna izni waliyil amri. Orang-orang khawarij, mereka lah yang memfatwakan berjihad tanpa izin para penguasa. Tanpa izin para penguasa. Nah ini, oh pemikiran mereka, yad'una ilal jihad. Nah, lah ini diantara syiar-syiar mereka. Syiar yang ketiga, annahum yaz'umuna annal ulama'a fi hadal balad ya'ni Saudiyah la yafqahunal waqi'. Mereka menuduh bahwasanya ulama-ulama di negeri Saudiyah ini tidak memahami al-waqi', yaitu kontemporer. Maksudnya bagaimana? Ya, ini perkembangan terkini tentang perjuangan muslimin. Bagaimana tentang pembukaan wilayah-wilayah muslimin yang baru. Perang ini, perang ini. Hanya sibuk dengan hadatsana, qala Rasulullah, seterusnya. Ini bagi mereka. Merendahkan ulama-ulama, ahlul hadis direndahkan. Naam. Ini syiar-syiarnya. Naam. Bahkan yang lebih parah, mereka menuduh mereka umalaul, yakni umalaul hukam. Mereka antek-anteknya para penguasa. Kenapa? Karena lusunnah menyeru mendengar dan taat kepada para penguasa. Maka kata Syekh di sini, barakallahu fikum, bahwasanya mengatakan di sini, yakni barakallahu fikum, anna la nubarri ad-daulata minal khata', kami ini tidak mensucikan yang namanya negara dari kesalahan. Kesalahan tetap ada. Kedzaliman ya mungkin ada, sifat manusia. Akan tapi la nudai lahal ismah, kami tidak meyakini mereka itu orang yang maksum. Lakin naqul, akan tetapi para ulama ini, prinsipnya ulama. Naam. Kami mengatakan yajibu ta'atuhum wa munasahatuhum bitariqin sirriyah. Wajib untuk kita taat kepada mereka karena penguasa. Naam, dalam hal yang ma'ruf, dan kita menasihati mereka dengan cara yang halus lagi tersembunyi, tidak terang-terangan, sehingga jatuh kewibawaannya, jatuh kredibilitasnya. Naam, dan demikian pula di antara syiar-syiar mereka yang sekarang adalah adanya al-intihariyah, yakni mengadakan bom-bom bunuh diri, watafjirat, dan juga peledakan-peledakan di mana-mana. Kata Syekh, haulai alladzina yuqimuna bihadzal a'mal. Naam. Maka mereka adalah orang-orang yang sekarang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Wa hadhihi laysat min wasailid dakwah. Ini bukanlah wasilah untuk berdakwah. Naam. Dan ini barakallahu fikum. Sehingga dari sini, ini diantara syiar-syiar mereka. Dan masih banyak cabang-cabangnya. Nah, namun, tentunya, kita cukup sehari, dua hari, kita mempelajarinya. Namun, sepanjang kita masih hidup, karena yang namanya khawarij itu adalah pemikiran, maka akan terus berkembang. Dan bagaimana kau bisa berkembang demikian? Bisa berkembang dan terus tumbuh yang namanya khawarij. Dan bagaimana kita memberangusnya adalah disebutkan para ulama. Sebab tumbuhnya berkembangnya khawarij karena intisyarul jahli bid-din wa manhajis sahih. Karena tersebarnya kebodohan muslimin tentang agamanya. Dan bagaimana jalannya nabi yang hak. Sehingga mereka nyantai tadi. Kenapa? Karena yang namanya khawarij, nah, kadangkala sebagian mereka menampakkan di atas sunnah, di atas tuntunan. Namun ternyata mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang tadi. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang pertama. Sebagai disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, nah, tentang Muhammad Surur Zainal Abidin. Demikian. Nah. Kemudian yang kedua, dikarenakan adanya apa di sana? Du'atul dolal. Karena adanya da'i-da'i yang menyerukan pemikiran-pemikiran mereka. Yang mereka mengemas dengan syubuhat-syubuhat. Ini yang kedua. Nah. Di antaranya adalah dua pemikiran ini. yakni atau apa namanya, dua sebab ini yang paling besar tersebarnya mereka. Dan yang ketiga adalah at-ta'assubu wa taqlidul a'ma, adanya ta'assub, fanatisme yang kuat, dan taqlidul a'ma, naam, kultus individu yang menjadikan orang kalau sudah memandang satu orang maka ini jadinya harus seperti itu. Ini diantara sebab-sebabnya. Tersebar terus. Adapun cara mengobatinya, yakni dengan tiga langkah. Yang pertama adalah, yakni da'watu ila tauhidi wa manhajil haqqi manhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah menyeru manusia kepada tauhid yang dibangun di atas manhajnya Nabi. Dan harus diketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tauhid yang dibawa Nabi kembalinya tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak ada cabang tauhid yang keempat yang disebut hakimiyah atau mulkiyah. Yang mana mereka, orang-orang khawarij, juga menyeru kepada tauhid. Namun yang paling ditonjolkan oleh mereka tauhidul hakimiyah dan mulkiyah. Nah ini, yang tadi jangan terkecoh. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah bayanu dolalihim wa fikrihim wa tahdhiru minhum, yaitu menjelaskan kepada umat tentang pemikiran mereka dan kesesatan mereka, serta mentahdir, memperingatkan umat ini dari mereka. Dan yang ketiga, kalau ini tidak sembuh, kita luhum ma'al umara, memerangi mereka bersama para penguasa. Sehingga kita harus siap menyatakan dan kita harus siap bersungguh-sungguh untuk barakallahu fikum, nam, untuk kita siap bekerja sama menjaga kesatuan negara kita NKRI ini bersama-sama dengan penguasa, dengan aparatur pemerintah, untuk memerangi segala bentuk terorisme, radikalisme. Caranya bagaimana? Dengan kita memperdalam ilmu agama, dengan kita mengetahui literatur-literatur khawarij, dan demikian pula siap untuk memerangi mereka bersama para penguasa. Nah ini yang harus dilakukan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian secara ringkas ini yang mudah kita pelajari di malam hari ini terkait dengan bahayanya terorisme dan kenapa terorisme terus ada, karena terorisme merupakan suatu konsep pemikiran. Nah, sehingga diketahuinya dengan pemikiran mereka, bukan dengan ciri pakaian, bukan dengan identitas ataupun yang lainnya, namun dari literatur dan pemikiran yang ada pada mereka. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini, dan tentunya ada benarnya semata-mata dari Allah Ta'ala semata, kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa kita mohon kepada Allah keselamatan bagi diri-diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat muslimin, serta keselamatan bagi negara kita dari segala bentuk penyimpangan agama, dan terkhusus dari dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan diri-diri kita orang yang istiqomah di atas agamanya sampai dengan meninggal. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.